darimu, hargailah diriku sebagai manusia yang pernah engkau sayangi. Diana kasihku, inilah pintaku yang terakhir kali kita berjumpa. Diana kasihku, biarlah ku gagal untuk memiliki semua cintamu. Akan aku bawa luka dalam hatiku sebagai kenangan kisah cinta kau dan aku. Hargai-Mu.